kau hadir bawa bahagia. Bukan hanya kebanggaan memiliki dirimu, mampukah kau hadir dalam setiap detak jantungku, ku sebut namamu. Menangis tertawa selalu bersama, suka duka pun mewarnai tetap genggam erat tanganku. Oh, oh, oh, ketulusan hatimu terpancar dari wajahmu. Setiap senyuman yang kau beri mampu damaikan hatiku. Cinta takdirkan dirinya hanya untukku sebagai anugerah, tercipta iringi setiap langkahku. Menangis tertawa selalu bersama, suka duka pun mewarnai tetap genggam erat tanganku. Oh, oh, oh. Ketulusan hatimu terpancar dari wajahmu. Setiap senyuman yang kau beri mampu damaikan hatiku. Itu karena cinta engkau masih ada. Pasti karena cinta hati kita satu. Oh, warnai tetap genggam erat tanganku. Oh, oh, oh. Ketulusan hatimu terpancar dari wajahmu. Setiap senyuman yang kau beri mampu damaikan hatiku.